Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala mustafa abam awad rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi ila middin amma ba'd. Saya di dalam beberapa muhadarah itu tentang makalah atau muhadarah disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Anjari, yaitu tentang Syekhuna Muhammad bin Hadi Al-Madkhali dengan judul Al-Alimu Muhammad bin Hadi Bishahadat Al-Kibar. Seorang yang alim yaitu Syekh Muhammad bin Hadi disaksikan keilmuannya dan kealimnya oleh para ulama kibar. Dalam muhadharah ini pernah terucap oleh saya, tapi enggak tahu saya coba dicek kembali lah. Persislah seperti ini. Saya mengucapkan kata-kata faqultu bi anna Allah la yatrukahu ay Syekh Muhammad wallah ma'ahu dan Allah Subhanahu wa taala yuhibbuhu ila hadzal yawm wa ila hadhihi lahdah. Kata-kata ini yang dinukil oleh seseorang kepada saya daripada muhadharah ini, saya mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah tidak akan meninggalkannya, itu adalah Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi, dan demi Allah dan Allah bersama dia karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya ini dan sampai saat ini. Ini saya sampaikan menurut keterangan si fulan ini dalam makalah ini atau dalam ceramah ini. Kalau ini benar saya lakukan seperti itu persis. Saya tobat kepada Allah Azza wa Jalla wa atubu ilallah astaghfiruh. Ya, saya minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, benar seperti itu, dan itu adalah satu kesalahan daripada saya dan keterginciran daripada lisan saya, dan saya tidak bertujuan seperti itu. Ya. Fa aqul lakum hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa ana arji' min hadzal kalam. Saya kembali dari perkataan ini kalau itu ada. Tapi saya minta tolong kepada sebab pada tim IT, tolong dicek kembali persis tidak seperti ini perkataan saya itu. Allahu a'lam bisawab. Ini tentang rujuknya saya dari perkataan yang seperti ini. Dan kalau benar, saya tobat pada Allah Azza wa Jalla, saya minta ampun pada Allah tabaraka wa taala, dan tolong disebarkan dan sampaikan kepada orang yang tidak hadir supaya mereka tahu bahwa saya tidak mengatakan itu kembali. Allahu a'lam bisawab. Sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.